Morgan sebagai Seman, Ari sebagai Ujang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Gunung Sumbing tampak agak berwarna merah terkena sinar matahari sore, sedangkan hutannya yang menghijau tersaput awan yang berarak di lerengnya. Di kaki gunung tampak sebuah desa kecil yang cukup terpencil, sedangkan di dekat desa itu mengalir sebuah sungai kecil yang sering disebut sebagai Kalimati oleh penduduk desa. Desa Sendang Karang, desa yang dahulunya desa yang tenang, kini sedang terjadi huru-hara. Sedang terjadi bencana yang menggemparkan seluruh penduduk desa. Bahkan bencana itu juga melanda desa lain yang letaknya cukup berjauhan. Sehingga penduduk desa Sendang Karang hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang teramat sangat, terutama bila siang sudah berganti dengan malam. Anakku Tini tidak ada. Barda, di mana adikmu? Tadi ada di sini, Pak. Lalu kemana dia? Tunggu ke sana. Aduh, Tini. Jangan lupa dikunci. Sudah. Kau dan emakmu masuk ke dalam rumah. Biar bapak yang mencari Tini. Aku ikut, Pak. Aduh, jangan. Sebentar lagi hari akan senja. Kereta pembawa bencana itu pasti lewat. Datang. Ayo cepat. Ayo, Pak. Cepat masuk ke dalam rumah. Iya, ya. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Aku sudah mendengar bunyi derap kaki kuda. Pasti kuda penarik kereta itu. Oh, begitu kereta itu dekat, akan aku hadang. Lalu aku paksa kusir kereta itu menyerahkan anakku. Pasti kusir kereta itu yang menculik anakku. Kalau dia tidak mau menyerahkan anakku, maka aku akan tebas lehernya dengan golok ini. Hei, Tarji. Kenapa kau hadang kudaku? Ah, kau, Siman. Ada apa? Kenapa kau tidak masuk ke dalam rumah? Sebentar lagi kereta itu lewat di sini. Mana kereta itu? Sudah berada di ujung desa. Aku akan tebas leher kusirnya. Kalau anakku tidak diserahkannya kembali padaku. Anakmu? Ya. Kenapa anakmu? Anakku Tini tidak ada. Aku yakin kusir kereta kuda itu telah menculik anakku. Tarji, kereta itu datang. Mundur, Tarji. Awas, Tarji. Kereta itu sudah dekat. Tini! Tini! Celaka! Tarji bergantung di pinggir kereta! Tarji! Tarji! Aku harus kejar dia. Aku harus tolong Tarji. Ya! jatuh. Anakku di bawahnya. Tarji, apamu yang sakit? Jangan pedulikan aku. Tolong anakku. Aduh, tolong dia. Tarji, aku tidak melihat anakmu di atas kereta tadi. Anakku Tini duduk di samping kusir kereta itu. Kusir kereta itu duduk sendirian, Tarji. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Oh, anakku. Anakku duduk di sampingnya. Aneh. Seman mengangkat Tarji yang terjatuh dari kereta kuda. Sementara kereta kuda yang aneh itu sudah jauh meninggalkan batas desa. Bahkan kereta kuda itu sudah hilang di balik temaram senja hari. Berhari-hari kemurungan melanda Tarji dan istrinya. Karena sampai sekarang berita tentang anaknya tidak pernah terdengar lagi. Setelah lewat beberapa minggu, maka kereta kuda itu pasti akan kembali lewat di desa Sendang Karang. Lewat sambil menebarkan bencana bagi penduduk desa. Kereta kuda itu akan lewat bila malam jatuh pada bulan purnama. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Di malam bulan purnama, kita tidak boleh lagi menyerah pada kereta siluman itu. Kita harus hadapi. Bahkan kita harus menghancurkan pembawa bencana itu. Kalau tidak, maka kembali korban akan berjatuhan. Kembali salah satu dari anak kalian akan hilang. Lihat saja, sudah 5 purnama bencana itu melanda desa ini. Sudah 5 orang yang hilang dan mati. Husni hilang entah kemana, sedangkan Enda mati secara mengerikan. Lalu Tori, Miran, dan terakhir Tini anak Tarji. Biasanya yang dicari itu wanita bertai lalat di bibirnya untuk dijadikan istri oleh siluman itu. Aku tidak yakin itu siluman. Buktinya, aku bisa bergantung di pinggir kereta kuda itu ketika anakku dibawa lari. Tapi kata orang-orang, kereta itu memang kereta siluman. Kereta itu datang dari arah laut. Hah, ujang. Laut kan jauh dari desa ini. Tarji, bagi siluman tidak ada yang dibilang jauh. Semua bisa mereka lakukan dengan sekejap. Bahkan orang-orang itu diculik untuk tumbal. Aku rasa ada orang yang sedang mencoba ilmunya. Ilmu hitam yang harus dilatih dengan membunuh manusia. Aku tidak peduli apakah itu siluman atau orang yang sedang mencoba ilmu. Yang penting bagiku, malam nanti aku harus membuat perhitungan dengan kusir kereta itu. Karena aku telah melihat jelas anakku duduk di samping kusir itu dengan badannya terikat di dinding kereta. Nah, yang aku harapkan, kau Seman, Ujang, dan juga yang lain mau membantu aku untuk membuat perhitungan dengan kereta pembawa bencana itu. Mau. Kita harus ya. Amankan desa kita. Ya, betul. Nah, kawan-kawan. Ya. Sebentar lagi, hari akan senja. Biasanya kereta itu lewat senja hari atau tengah malam. Jadi, kita harus bersiap-siap. Ayo, siap. Jeng Narti, Jeng Sri, tahu nggak? Jeng Tuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti. Iya, cerita. Dari tadi Jeng Tuti terus. Iya. Sekarang dia langsing loh, tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya. Padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu, mau tahu resepnya? Loh. Memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Wah, sudah tengah malam begini, bulan sudah bersinar dengan terang. Tapi kereta itu belum juga muncul. Mungkin kereta itu tidak muncul malam ini karena dia sudah tahu kalau kita akan menghadang mereka. Pasti muncul. Sabarlah. Iya, Tarji. Kereta itu tidak akan muncul. Dia pasti muncul, Ujang. Tarji, kereta itu sudah kembali sejak senja tadi. Ketika dia sampai di batas desa, dia melihat penjagaan kita begitu kuat. Kita pasti mendengar bunyi kereta itu kalau dia mendekati perbatasan desa kita. Ah, sudahlah. Tidak usah bertengkar. Kita tunggu saja sampai pagi hari. Siman, bunyi ketongan. Bunyi ketongan bersaut-sautan. Ah, kereta siluman itu pasti sudah datang. Ya, pasti kereta itu sudah mendekati desa. Hei, Kujang, Kujang, bangun. Bangun. Hah? Ada apa? Ada apa, Cik? Kereta itu sudah datang. Ayo siap. Hah? Eh, siap. Dengar. Ada suara wanita minta tolong. Bang Tati, tolong. Oh, celaka. Istriku. Istriku dalam bahaya. Hei, nyalakan obor. Nyalakan obor. Istri Tati dalam bahaya. Ayo nyalakan obor. Ada di sini, Muna. Mereka menyeret aku, Bang. Siapa? Kemana mereka? Ke sana. Mereka lari ke sana. Hei, kejar ke sana. Arji, kau tunggu istrimu di sini. Biar aku susul yang lain. Ya, hati-hati, Man. Ya, ya, ya. Siapa yang membawamu kemari, Muna? Orang. Ada tiga orang yang menyeretku sampai di sini, Bang. Kau kenal dengan ketiga orang itu? Tidak. Mereka berpakaian hitam-hitam. Mereka ingin menemui Bang Tarji. Mereka ingin membuat perhitungan dengan Abang. Karena kereta kuda mereka rusak, Abang gantungi. Ajar. Itu sebabnya mereka datang tidak memakai kereta kuda. Mereka hilang, Ji. Hah? Aku tidak dapat mengejar mereka. Ujang mana? Ujang masih menunggu di batas desa. Kata orang-orang, yang menyeret istrimu ini ada tiga orang. Mereka berpakaian hitam-hitam. Aku yakin bahwa mereka itu bukan siluman, bukan dedemit, tapi pengacau. Pengacau dari desa lain. Ayo, Dek Bandi, habiskan kopinya, biar kita langsung berangkat kerja. Tunggu dulu, Mas. Kamu kan belum minum Dutarema. Nih, minum dulu Dutaremanya. Dutarema? Apa itu, Mas? Jamu obat kuat dan pegal linu. Biar enggak loyo. Oh, pantes. Mas Parto dan Mbak Yus setiap hari selalu kelihatan segar, sehat, dan bahagia lagi. Padahal pekerjaan kita kan berat, Mas, di pabrik. Wah, rupanya rahasianya ada pada Dutarema. Dutarema, jamu obat kuat dan pegal linu dalam bentuk tablet untuk pria maupun wanita, sangat bermanfaat untuk menambah semangat dan tenaga baru, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang berbadan lemah, mengobati sakit pinggang, pegal linu dan encok. Jamu obat kuat dan pegal linu Dutarema sangat baik untuk pekerja berat dan olahragawan. Dutarema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Hei, Arji, cepat sedikit. Ah, betul ini sih, Man. Betul, Ji. Orang desa Lereng itu bilang padaku bahwa anakmu ada di desa mereka. Ah, baiklah. Tapi bagaimana? Hah? Hari sudah mulai senja. Ah, jangan khawatir. Kita coba jalan tepi kali. Kita tidak akan berjalan di jalan desa. Bang Tarji? Hah? Jadi juga pergi, Bang? Kau jangan khawatir, Muna. Orang-orang akan menjagamu di rumah ini. Anakmu si Barda kemana, Tarji? Aku ngungsikan di rumah neneknya. Baguslah. Terus siapa saja yang pergi bersama kita? Cuma kita berdua. Jangan khawatir. Jangan khawatir? Aku tidak pernah khawatir. Malah aku ingin sekali bertemu dengan bajingan-bajingan itu. Muna, aku pergi. Iya, Bang. Hati-hati di jalan. Iya. Tarji dan Seman mulai berjalan menuju desa Lereng. Sementara hari sudah bergerak senja. Jalan-jalan di desa Sendang Karang tampak sepi. Di ujung-ujung desa tampak 3 atau 4 orang yang berjaga-jaga. Mereka memberikan salam pada Tarji dan Seman ketika kedua orang itu berpapasan dengan mereka. Ketika hari sudah mulai gelap, Tarji dan Seman menyusur jalan di tepi sungai. Sungai yang lazim disebut Kalimati oleh penduduk desa itu. Mereka berjalan sangat hati-hati. Mata mereka mencoba menembus gelapnya malam. Sedangkan sebentar-sebentar, Tarji meraba gagang golok yang terselip di pinggangnya. Gelap sekali. Iya, tapi aku masih hafal jalan di tepi sungai ini, walau gelap begini. Man, Siman. Ada apa? Itu, lihat. Seperti benda hanyut. Mana? Itu. Nah, dia tersangkut di dekat batu sungai. Ya, mungkin batang pisang. Coba, nyalakan obormu. Ya, baik. Mayat ya. Tini. Mayat anakku Tini. Mayat Tini. Mungkin hanyut dari kampung Lereng. Tarji, dengar bunyi kentongan. Arahnya dari desa kita. Lihat ke sana. Obor-obor sudah dinyalakan di seluruh desa. Wah, desa kita dalam bahaya. Pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina? Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek, dan susah tidur.